Bye to you, my Nona Mari. Don't forget, janganlah lupa kepada saya. But in your heart, you always thinking of me. Saya mengimpi lah dari sweetheart. Tunggu kepada saya. When you return, saya tumpah air mata. Saya menunggu, ya always sweetheart. Saya menunggu, ya always.